أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. والله أعلم بمراده. هلِّ إلِّ أَكَّكَنَّ بَدَنِي مَنْ كَنِيَ الَّذِينَ كَبِعَ عَلَيْكُمْ إِسْمِي الْنَّتَبِ سِرَكَ بِأَمْبُسَكُمْ مِنْ بِرَنْغَ وَكْسِرَكَ بِإِفْضُوهَا تَكْسِ بَدَنَ رَكْسَ سِرَكَ بِهَا إِنْ أَنْبُسْ Wakumu bisolahialan pada ngadegakan sirakabe kalawan matutakan anpus la yadurukum mandola. Ora bakal ngamadarat kening sirakabe sapawang kang sasar yaman idah tada itung datkala oleh pituru sirakabe kobla gila dan ucapakan nabalabad al-muradu. Tapi kang dan karabakan ikulah ya durukum mandola min ahlil kitab. Tapi kang dan karabakan la yadurukum man dhalla izayat la yadurukum man dhalla orang amadarat kening siraka besa pawong kang sasar yaman min ahlil kitab iku tetap saking ahli kitab wakila landen ucapakan apa al muradu utawikan dan garabakan gairuhum ikulian ahlil kitab li hadis ya bisala batal khusyani kena ngalirik hadis Abi Tsanab Al-Khusani sa'al tu'anha nakon ing sunana saking ayat Rasulullah ing kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala pengucap kangjeng Rasul itamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Itamiru silih merintah sirakabeh bil ma'ruf kalawan becik wa tanahaw silih cegah sirakabeh 'anil munkar saking munkar hatta idza ra'aita suhun musuhan muta'an malah malah tatkala ningali sira ing koret kang den tu anuti kang den turuti wa hawan mutba'an lan hawa kang den anuti wa dunyan musaratat lan dunya kang den pilih wa ijaba kulli zira'in birai lan ngagogagen saban-saban nung kang anduene pemikiran kalawan pemikiran ane kulli zira'in fa alaika nafsaka agana tabi zira ing awak zira rahul hakimu gariwayat kanu ing adisa bagi hakim wa gariwul andian hakim ilallahi marjukum jami'a maring Allah balaka ikut tetap maring Allah balaka marjukum utenggan babalik siraka bejami'an alaysa kabe ayu nabi hukum maka bakal ngabales ya Allah kuming siraka bima kuntum ngamalum kalawan barangkang ana siraka bay kuming ala siraka bay payu jazikum maka bakal ngawales ya Allah kuming siraka bay bihi kalawan ma kuntum ta'amalun. Ayat ieu nenangkeun pikiran khususna ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumna jang umatna termasuk urang. Di mana Kanjeng Nabi ku Gusti Allah diinstruksikeun kamari instruksina saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh tu tugas sebagai rasul mah eueuh da naon kecuali nyampaikeun risalah. Geus disampaikeun ku Kangjeng Rasul. Alhamdulillah nu percaya aya nu eueuh ge loba. Nu teu percaya ge loba. Nunuturkeun loba anu nukangan ge loba tapi Kangjeng Rasul dititah ku Gusti Allah hanya sebatas nyampaikeun ma 'alar rasuli illal bala. Kemudian Allah nitah deui khususna ka Kangjeng Nabi umumna ka umatna kita berdakwah ta'alau kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya ulah eureun-eureun salila hirup ngajak kahadean ninggalkeun kagorengan kumaha kamampuan masing-masing diberena ku Gusti Allah ulah eureun salilah hirup amar ma'ruf nahi munkar ngajak kana kahadean ninggalkeun kasalahan-kasalahan kitulah Kangjeung dititahna eureun-eureun terus Kangjeung berdakwah amar ma'ruf nahi munkar didukung ku para sahabat. Pengorbanan-pengorbanan dalam mereka amar ma'ruf nahi munkar geus jelas. Lantaran lain bae ngorbankeun harta jeung tanaga paeh ge dikorbankeun demi keutuhan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nu perlu diperangan, perang sabaraha tokoh sahabat anu gugur di medan laga. Sebab perang mah al-qital sijal. Kalah dan menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Terus baik. Nah iyalah, nukudu diteruskan ti amar ma'ruf nahi munkar. Datang ka kiamat, ulah eureun-eureun. Kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikin ku Gusti Allah, nu dibere ku Gusti Allah ka urang. Nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Anu diberena dengan kekuatan laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan. Anu dibere wilayah laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah. Rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop, berbagai kalangan. Anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar. Anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi. Anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah agungkeun agama. Rapi lamun kos kitu satu suara ngagungkeun Allah, ngagungkeun syariat, ngagungkeun Al-Qur'anul. Tapi ternyata di Indonesia mah teh dakwah melalui itu wilayah geus nihil birokrasi geus teu dipercaya seutik-eutik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an. Rentul gereja, rentul kapasekan-kapasekan, rentul maksiat-maksiat lantaran dikondisikeun melalui birokrasi. Melalui kekuatan jawara lu bisa diandalkan sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok kuabeh jawara itu bisa diandalkan jang dakwah kekuatan anak hanya sebatas beteng na jadi centeng di pabrik, jadi centeng di pasar, jadi centeng di negara pake hideung-hideung kabeh ge eueuh nu make mawa dadu nyana teh kuprak kotok bebeak. Tidak bisa diandalkan dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ah, ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sih ah? Hayang naon? Hayang majelis dijeul geus tapi ulah kitu jang ngomongna. Hayo keluar. Aya deui geus. Heh, aya naon sia mobil? Ye. Wari mah nu tatadina. Assalamualaikum na ge tegep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Assalamualaikum wabarakatuh. Nu tatadina mah bemeng kebul luar jasa. Ge kitu geus dijenkeun majelis. Komo di hareupan ku bupati mah. Emang Allah teu nyahoeun. Nginggis urang lamun geus kitu. Dakwahna sebatas majlis, sebatas masjid, sebatas pondok pesantren, sebatas kendaraan. Dakwah dengan syukur sakitu doang. Hah, keung bae lah acak-acakan ge. Geus kandas. Mentak ieu mah beki surut, beki surut, beki surut, beki surut, beki surut. Sedengkeun dititahna terus. Amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun. Idieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah sehingga perang Kangjeng terus diteruskeun ku para sahabat beki parah ngan di zaman Kangjeng zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deureus keneh teu berdaya Yahudi teu berdaya munafik. Keberdayaannya nak nyilip ke sisi, tapi tepelebah asbat tabiin. Numantak nyilah kekuatan Islam ge mujtahid, mujtahid, mujtahid, mujtahid. Harita masih kena khalifah, khalifah, khalifah, khalifah, khalifah, khalifah. Kebelah dia nangis tekuat asbat, asbat, asbat tabiin. Gempur ku Yahudi masih kena kuat Islam dia. Terus makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Gempur deui ku Kristen, ku Yahudi, perang. Bangkit deui di zaman Raden Patah Satunya bangkit. Ti harita teh kebelah dieuna teh tah ciut ciut ciut ciut ciut ciut ciut datang ka kuari. Geus aya ditungtung jasa. Negara geus eueuh anu make Al-Qur'an. Negara geus make hukum Belanda, geus make hukum Amerika, geus ieu demokrasi kabeh. Eueuh masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal negara ya kos kieu. Mungkin geus aya sunatullah kos kieu eueuh masalah geus. Tak ieu nu ku ari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amar ma'ruf nahi munkar teu mampu. Melalui birokrasi geus nihil eueuh hiji-hiji acan. Urang ngandelkeun DPR tatadina mah nu mantak kiai nararengke sugan bae aya hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas. Kemudian urang atuh melalui tangan besi kekuatan-kekuatan jawara eueuh numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol. Eueuh kabeh ge jawara anu diandelkeun. Kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau. Au. Cau. Au. Melalui organisasi NU baheula bisa diandalkan. Kuari. Cau. Au. Melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah cau. Kuari. U. Geus mah teu make ade geus. NU na make A keneh au. Muhammadiyah mah U. Melalui organisasi Persis Persatuan Islam. Cau. Au. Geus wae wae wae acan. Teu bisa diandalkeun kuari. Timbul Amerika nyieun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek. Hah, melalui PKS yang mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia. Ah, setru ternyata masih keneh ngembut. Ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab janama neundeunna di birokrasi. Wahabi Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun ka Wahabian. Di Indonesia, di Bogor teh, Jakarta teh, Lampung teh, Sumatera teh. Wah, bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna. Tapi awas, harus pake aturan Wahabi. Kuari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni-alumni Madinah, alumni-alumni Misro. Amis di jero. Eueuh napas sunian kabeh. Iya pondok pesantren salaf. Dakwah terus bae jeung santri, dakwah mimbar lumayan. Nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan. Aya atuh alhamdulillah, ai euh menta masalah geus. Terus bae, parah tama. Tapi masih kene kerasa, terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salat. Gaji. Nang saya eta ngagaji nang Amerika, kula di Indonesia di dia setahun kene kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji, engke mah digaji, engke mah digaji. Setahun kene ka digaji, geus ngomong bae. Kunaon kitu? Pan Bill Clinton bebejar itu. Aing aing, somo sok aja sombong cenah kiai. Atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita. Tidak tertahan cek Gus Dur nanti. Gus Dur nangis bebejar. Terus kuari karasa melalui gubernur, melalui camat, dana pondok pesantren ayah siga rapih pemerintah ya, dikemas sedemikian ya, padahal dek maehan sinar agama dek supaya meles demokrasi ala Amerika. Tinggal hiji dua, hiji dua, hiji dua, hiji dua, hiji dua diperhitungkan kuari ayah BIN, Badan Intelijen Negara, wah coba aku mohon aja, bagian agama coba aku bawa, coba. Nggak seberapa persen turunnya, masih seberapa persen kuat, emang itu ayah penelitian, ayah. Nah iya dakwah teh terus. Di zaman Kanjeng Nabi dakwah marmaruk dahimun karge, jelema teh temilu kabeh, hate Kanjeng Nabi langsung leles, manusiawi ngarana. Itu kene para sahabat, manusiawi. Secara kemanusiaan di mana dakwah tenuturkeun teh aduh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampaikeun doang teger ketika leuleuh hasilna loba kene jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugasna ge nyampaikeun doang teger manusiawi ngaranana kos kitu jeung kos kitu kos kitu jeung kos kitu ketika aya kebimbangan aya tah ieu teh kumaha leuh ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat Ya ayuhal ladzina amanu alaikum anfusakum wahai jelma-jelma lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjen ka diri anjen jaga diri anjen pelihara diri anjen ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la ya turukum mangdalla idza tadaitum Mual ngabahayakeun jelema anu bahaya. Mual ngabahayakeun jelema anu bodoh. Mual ngabahayakeun jelema anu nyacan. Idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah, di mana anjeun geus menang hidayah, di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah. Kajeun batur mah batur bae, maneh mah alaikum anfusakum. Na yeulah ngangeunahkeun ka Kangjeung. Ngangeunahkeun jeung para mukminin-mukminin nu mantak. Ayat ieu cek sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari. Geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah, diturunkeun ka Kanjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril, tapi dipraktekeunana mah cek sidina Abu Bakar engke di tahun 2011. Geus aya ayatna. Geus aya ayatna kuari ieu, pake urang ayat ieu, pake. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai keras-keras para ustad geh anu teu asup Golkar geh nu teu asup partai geh nu teu asup organisasi ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganna ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masih nage dibunuh urang dakwah make sungut ge ku hari teh geus sing hareung ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuh ka kiai deui ngaramkeun invest daging bae ge. Lah, kieu uci bae didenge. Ulah didenge geus karar itu bae. Ngaramkeun bunga bank. Ulah dituturkeun moal maju sia. Kiai keneh nu ngomongna. Berarti kan geus kumaha ieu teh? Deuk gadawahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae. Anu boga hayang porsi, nu hayang boga porsi, nu hayang boga kamangpaatan-kamangpaatan di bank teh, di kredit teh. Di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh Kadahal kitab namun ditanyakan Al-Quran, mun ditanyakan hadisnya Bukhari Muslim, mun ditanyakan usul fikihna jamul jawame, mun ditanyakan alatna sarwa alfiyah jorma klon mantek juman dan lain sebagainya. Tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teh satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu. Bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita. Dibahas tatadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak. Dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gajah geus kiaina kitu kan ngameunang. Ketika satu suara riba haram, etatea bunga bank haram, dunia kelasna dibahas di Indonesia, organisasi Muhammadiyah haram, organisasi NU leuwih tiheula ngaharamkeun, berbagai organisasi haram, media kabeh dibaca haram kabeh. Ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak deng harus dihalalkan itu kredit, bahas melalui organisasi. Harus dihalalkan itu bunga bank, bahas melalui pondok pesantren modern, tayangkan di TV. Hasilnya, dah media halal. Dawahnya siapa yang mengharamkan? Kiai ortodok itu. Sudah dibahas itu. Di pusat sudah dibahas, di organisasi. Halal. Tinggal urang bae nu dihandap. Menyekelan keutuhan Al-Quran. Ngek. Bese ae. Geus kumaha coba hayu leuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh. Hayu coba belebah mana ayeuna. Urang deuk tegerna agama. Aya ge di Arab masih keneh rada deureus ge bangna ge geus wilah-wilah. Ieu mah bang asli, ieu mah geus bang nasional. Bang internasional geus teh asli deui. Make kitu keneh tadi Arab mah. Di urang mah geus eueuh. Ganti bangna bang syariat leuwih parah. Ndak kumaha ieu? Eueuh suara dakwahan. Hartina ieu mah ndak nyaritakeun ndak kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganna loba-loba. Make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib, kewajiban urang datang ka mana? Aya ieu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kiai-kiai nu di Bandung, nu di Garut, nu di Tangerang, nu di Banten, tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endeuk nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah. Batur maka jenteing impes daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum. Jang sorangan bae heulananku. Alaikum anfusakum. Da engke mah ku ari mah yeuh. Laifazuha jaga. Gitu wa kumu bisolahia. Diri sorangan rapihan tentang awak. Supaya awak maneh teh rapi sesuai jeung aturan syariat. La yaturukum man dalla. Moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar, sasarna jelema nu sasar, bodona jelema nu bodo, nyacadna jelema nu nyacad. Moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus meunang hidayah. Lah jatuh lain teh nya hudeuk dakwah teh naon nu deuk didakwahkeunana. Aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka. Ya salah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka. Teu mampu ulam alam kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat. Mendingan dakwah nu bener bae. Dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu. Dianggapna sebagai makar, sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia. Komo orang-orang intelek mah. Segala doktrandus, segala pepesarus. Ulama inget kana is-is kitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya. Begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer di ditanya kiai kula bandingkan ku kiai naun iya pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah ndek militeris ndek sipilis sarua bae ceknya nanti cekan nanya pan sipilis Aduh. Ah, mal ngarti orang ketos mah. Kita mah yang intelek bae tuh mah. Teh, urang mah ngomong-ngomong kos kitu teh da aya non kitu ngaranna. Aya tigali aya tijalikeuhna. Cek ieu teh nuk militeris, dek sipilis sarua bae. Kan jadi kieu atuhnya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus daya teu upaya. Daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae. Neangan sakumaha lauk. Neangan cai lauk teh. Sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat geus saurua ketika urang macaan Al-Qur'an, coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Kamana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai? Oh heran, tentrem. Masyarakat manggih nu asli sarua bae. Adapun pelaksana mah datang ka imah nanyana ge atuh bingung ieu. Aing heran ieu cenah cekeuna. Aing ngajeger-jeger mah ciger-ciger kredit-kredit aing motor aing teu daekeun lunas. Asa jasa ya. Merontanya nah aduh aing kumaha ieu. Ngalamun bae satu sisi butuh, satu sisi harang. Kumaha? Kami jaga pemajikan neng, jadi ngeridit saya sakit, haram dia kumau. Lah, ada dengekan, butuh. Geledek kencak datang. Tuh, sakitnya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik. Aduh, hese jasa. Neng, orang ngawarung itu pan modalnya tiba. Ajo, sakitnya ini itu ngeridit gitu haram, cina orang kan neraka. Lah, mal kebal di neraka. Kenapa? Jujur dia mah orang isin bantuan untuk bawa ke motor-motor aja. Nih sudah ada yang ngaji nak pindah tu kakek Golkar kakak. Tinggal salah lagi be. Ini salah milih tanawan pemajikan ini. Kira amat sih pemajikan diajak. Diajak ngaji, ngaji kacil ngok. Ngaji, ayo ngaji, banceng. Ayo, banceng. Lain ngaji milihan. Aduh, barang datang ka imah teh takah hasil ngaji. Naon? Beuh, kasempak-sempak dibeuli. Dites ku salagina eta tadi ngaji sia ngadengkeun henteu. Masyaallah, aing salah milih asana. Kajian ku apa nyandung bae kitu ya. Berat teh lamun geus kitu. Tah eta neangan nu asli. Engke jang pertimbangan. Bejakeun kana sejen teu percaya anteu. Beda bae tetep bae. Neangan lauk teh neangan cai bae. Mijah disebut. Teh kupagi jeung cai tentrem lauk. Nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah. Suci urang teh. Nah, lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener. Lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba, lingkungan urang ngadidik haram, lingkungan urang ngadidik bohong, lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli hayang. Nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun ka behara rese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganna di kalangan anjeun keneh cik kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng. Piring mah jeung piring deui, gelas mah jeung gelas deui, aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna. Tilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah, iyalah. Nah, kudu kumaha tuh? Alaikum anfusakum diri anjeun, sekuatna datang ka mana? Rapihan diri anjeun, ifazuha jaga diri anjeun. Raksa diri anjeun supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Lain berarti tetanggung jawab ka umat, tapi kuari hese jasa nyaritakeun wasli. Wa qumu bi salatiha anjeun sing rapi hirup Allah Maha Uninga. Sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus-pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyeritakeun coba urang nyeritakeun haram di kepolisian moal beres nyeritakeun hukum Islam kuari di DPR moal beres nyeritakeun haram di birokrasi moal beres kuari nyeritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya. Nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang beheulanan batur ngeridit urang henteu batur bunga bang terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gede urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya, "Hayang Kiai buka TV, sakieu ge nangaleutikeun. Kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat." Gitu. Tobat. Orenganan HP-na gaya TV-an. Orenganan mah teu eureun-eureun nonton TV. Boro-boro nanaon keur ngising ge nonton TV bae. Boy, mah Kiai Golkar poe haram sih. Insyaallah. Ngene kumaha atuh aya. Tahigis hararis alaikum anpusakum. Sok, beresan diri heula. Lantaran moal kebel deui orang bakal ngalanjutkan hirup di dunia nyebrang ke alam itu. Tanggung jawab masing-masing. Dibejakeun nu asli na bae. Layadrukum. Moal ngebahayakeun ka anjeun mandalla. Jelema anu sasar. Artina dalludzalin. Jahlul jahilin. Mula amatul laimin. Mualaya pengaruh mun anjeun idah tadi itu geus menang hidayah. Baca kurang kitab, perhatikan baik-baik. Urang boga guru batin mah komo. Anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru, kecuali lamun urang teu boga guru, dibaca mah dibaca tamin hajul abidin, dibaca mah dibaca ta ihya, tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru, encan pernah beat jeung guru teh. Lantaran pembatalan pan aicen boga guru mah, mun boga guru mah pan awas ya. Ngelengkah sia ke arena politik batal sia malek. Ngelengkah sia ke arena eta can bisa tapi mun can bisa ngelengkah sia di organisasi eta. Sia masih keneh kabita ku pamerena, sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia. Maldaekeun lelengkahan ka dieu. Ih kajit nyana mah nyana bae. Di politik nyana mah meureun geus bisa. Di organisasi nyana mah meureun geus bisa. Sugan sia dakwah, dakwah sia teh hayang naon sia? Hah? Nu sabenerna, pan aya boga guru mah kos kitu. Sia diondang gal peuting muludat hayang naon nu sabenerna? Secara batin teh ditanya urang teh, hayang naon? Hayang kebeli apaan sa? Cicing jadi mah, cicing sia deui. Cicing. Lamun sia eta acuana cicing sia, siksa sia di akhirat. Ye jamun yang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong geus kitu-kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat, dibaca kunyana jeung anak, dibaca kunyana unggal zarah, dipake istighosah, baca ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai. La yas'alukum alaihi ajra anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres. Nuturkeunana, lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah. Taya idah tada itu. Idah tada tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah. Sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah, deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Mada kaditu na menang kredit ge ngejebur sia. Menang cenah riba ge ngejebur sia, tuturkeun sia. Mun hayang nuturkeun, mun hayang ka neraka tuturkeun eta. Kuncina eta. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dibaca ku kiai na eta di imah bupati. Korenganan di jerona teh eta teh nya na teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin. Mitolol. Kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar. Di akhirat ya, ayat ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ah, sia. Aing geureuh dibaca ku sia, tapi sia kan menta buruhan. Cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam. Mual kebeliangan 1000 tahun doang yai. Isi dalam. Baca kusia di pendopo. Baca kusia pakai istighosahat. Baca kusia bebarengan yang masyarakat. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Siana ge menta buruhan. Dek bener kumaha masyarakat. Dek bener kumaha. Nah sia. Dek bener kumaha. Ayo sih anu ngajina handa pendang ngalambon teu nyaheun. Ieu urang teh butuh penjernihan batin. alaikum anfusakum cek Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu sejen lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke maneh disel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngeredit si anak nurut ka sasia ka abatun bantu lah abah mah kuno aduh cak jadi teh aing ge dakwah ka anak ge horeng teu bisa ka pamajikan bae eta kredit haram loh kuno batur geus narek motor ieu masih kana haram kana bae. Aduh. Horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anbusakum diri urang bae. Aing mah sabodoh tanya, sia di sarean mah di sarean bae ku aing, jadi dawahan mah geus, tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos kituna urusan sia. Tanya, aing mah geus henteu tah. Geus bae alaikum anbusakum kurang kumaha Al-Qur'an. Ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega. Sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan SMA ulah kreditan di sebarat motor enggak sapansang enggak kalau hari nyokot di inupa siapa itu gak ada ikan lagi nah kuno itu kira bayi mah awal ayah kakak maki kulantaran siu nah besi haju isu pake topai bahasa nabgerat kakakku percaya jasa ke Al-Quran jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram. Kakak mah ngabereskeun. Enggak. Tanggung jawab neng da tanya. Hah, geus. Geus tanya, neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu. Misalnya butuhan eta tanggung jawab. Wah, pinter kodek. Ai ka neraka kula, ai milu mah milu. Eta bahasa orang Cikupa teh kos kitu persis eta. Masya Allah. Nah ini mah beneran ini mah. Bener. Itu guys ya. Tanggung jawab kula guys. Kula nunggu jalan gentah warung. Ah, guys ini mah entenya. Ah, guys. Tapi tetap. IHS mah bareng. Oh. Guys. Beres. Tah. Kurang alhamdulillah. Itu bisa berarti orang anda satuan pemajikan. Aikum anpusaku. Ulah dordar. Ulah dordar. Orang nonton TV pemajikan. Nonton TV. Betul. Nih. Nonton TV. Nonton patna. Wah. Acara. Runtuy. Yuk. Eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian. Itu anu kos kitu sagala film lah. Alah, haram aja kabehan geus kos kitu. Ieu mah caritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram. Geus kakak bae dari tu ka kamar. Ka kamar bae kakak. Kula mah kula bae geus. Heuh geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si Yai. Ha geus. Geus urang leupas tah berarti. Ulah jadi pareuman ku urang keur nonton di pareum. Tek bae ribut sia. Ujian anak mual dibere nu hareup. Nonggeng nya naga jeung kumaha ge bareng. Sia dibere knalpot bahaya sia. Make ayat ieu. Oh, alaikum anfusakum. Aing bae atulah. Geus bae urang mah balik ti masjid, pamajikan jang geus ku urang ditegor. Urang atuh ka kamar nyetel nu leutik. Geus beres. Horenganan, horenganan. Itu udah tegeri. Izah tadai tumpat deh. Urang geus meunang hidayah pan. Nyulusupan hidayah maka jero. Rahasia Allah sama. Urang sanajan ngaji babarengan kieu ieu tah. Hidayah teh akan diluhur teh tah. Sinar Allah nyulusupkan ka hate masing-masing. Anu bakal disalametkeun mah langsung set ah sadar. Anu bakal moal disalametkeun mah moal aing mah kang ngadengekeun doang. Anu ekstrim mah deh kiai ieu kos kitu mah henteu. Atuh masing-masing tah. Masing-masing teh saha nu neuk disalametkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah, ayeuna urang balik ti masjid, leuleuh pamajikan nonton TV, paling urang sieun, eh, reuneun atuh. di alumun kenceng ting pancen sok marah. Reuna na tuh geus. Senyum be puji. Urang geus ka kamar kieu, bae lah aing mah boga pamajikan gitu. Terus bae urang leuleuy bae, alaikum ampun saku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang, terus ge pamajikan isinin sorangan. Ge pamajikan isin sorangan gitu. Ieu mah tunde kumaha nitah pamajikanana. Ya urang aya teh naon emang eta? Eta naon eta? Eta mah ting-ting. Aduh. Atuh ke akhirna ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk jeuneu. Tuh atuh ngendek rumah nyaramna atuh. Moal bisa atuh ku kumaha ge. Urang-urang melu ulah peduli geus. Insyaallah. Ulah nyieun huruhara di imam masing-masing ge salamet. Di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang tiasa imah urang tiasa kamar urang tiasa naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka surga pamajikan mah atuh ka neraka sebab di dunia na ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae ditoel geus ditaulang nonton TV tapi terus bae oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyeun huruhara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anrak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturukum man balla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat. Moal. Goyang setik-etik aja. Gila. Cek sagaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yadurrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun hi atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakaol al muradu geiru geirum cek sakaol manu dikarepkeun ku mam bala idza tada tumpe lain ahli kitab caha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah-arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari-kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam timimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama tentang-tentang Islam dicaritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu henteu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan wasub Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul. Kok pemerintahan orang kiamat ribuan wasub Islam. Ketika kamari Libya dibombardir, malah dek demo masyarakat Amerika. Kak, gitu ka presidena ka Obama. Cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tak iya teh Allah dek mere hidayah mah babari. Ternyata kuari dek aya nunyun masjid di tengah-tengah kota Amerika. Cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ieu akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah oh kos marifat deui kos marifat marifat teh sangat rahasia aya jelema anu dibere marifatna teh keur leumpang aya jelema dibere marifat keur diuk aya jelema dibere marifat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid aya jelema dibere marifat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya tah lain jadi wali sarua anas ya Nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nah langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti, orang masyarakat anu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah ieu di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, panglima Inggris, asup Islam wari. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Wari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika, justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris, masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris, di jieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen. Nomor kedua, Lady Di. Cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek ayah deh nunyian. Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris. Seorang bintang film nu asup Islam. Tapi tetap masih kena dipersulit kena baik. Tapi kan suara nangis luar biasa berarti kan. Ini rahasia Allah. Nah, nu mantak asal geus diberi hidayah baik. Kiai di tengah-tengah kahirupan anu rusak tetep aya nu mah isi komah. Ih, atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji ka masjid ka imah, magahan ngaji geus sia kitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Eueuh deui geus sia kitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar di udang ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna? Pareum. Kunaon parena sekopi. Pareum ku sekopi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge. Mun aing bolong, iya cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat. Pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we menyakat. Emang kunaon kitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakapeung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja samaana? Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi nit naon atuh di pareuman? Celkeun. Ulah aya nanaon? Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama tuturkeun geus aya anu nyumbang kitu berarti sian nyumbangna 10 juta leutik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit tah geus ngelentit tah ngelentit dibere teh 20 juta leutik dibere 20 nganggeusin ku sekupi ces pandai gelang pareum, serang sa serang pareum, Tangerang sa Tangerang pareum, keur carita di Banten pareum, kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada, komo kiai di Garut Maceng Pikri, dulur-dulur na kiai malulunya nage termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae dua tingkat. Santrina eueuh nyanana geus teu ngaji. Wassalam. Pikri. Ieu kumaha teh? Mareuman teh teh mareuman. Ulah kitu, geus cing teger bae. Urang mah ngaharamkeun, haram bae. Deuk nurut ka jeung teh aing mah jang diri aing bae. Jang diri aing bae. Wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengkeun leuleus teu ka jeung. Sanggeus ngadengkeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan. Sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah panu deukeut ka caangan nu jauh ka silalatuan eta obor nu mentek nu ngajin dari tangkal ambon mah silalatu eta mah la yadrukum man dalla idza tadaitum insyaallah naya cerita li hadis ya bisa la bata wallahu a'lam.